warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع تابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة أحبتي في الله حفظني وحفظكم الله. Tidak ada ketabusan untuk kita semuanya agar selalu mengingat dan terus bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jal, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkannya kepada kita, mulai dari kita bangun dari tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan nikmat-Nya kepada kita. Bahkan ketika kita tidur pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak henti memberikan nikmat kepada kita. Oleh sebabnya ketika kita bangun dari tidur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa sekaligus bentuk rasa syukur kita kepada Allah azza wajal dengan lafaz doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kita dikembalikan. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya sendiri secara pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkunjung di dusun ini, dusun Hanunu, bisa berkumpul dengan saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. ini merupakan karunia yang besar yang saya pribadi berharap agar kunjungan saya di sini yang saya dasari ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk cinta saya kepada seluruh ikhwah di sini karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang dia berjalan keluar dari kampungnya menuju kampung sebelah, maka di tengah perjalanan dia menuju ke kampung sebelah, Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya dari kalangan malaikat berwujud manusia untuk menghampiri hamba tadi agar menanyakan apa tujuan dia pergi ke kampung sebelah. Maka utusan Allah Subhanahu wa taala pun ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah perjalanan hamba ini, maka malaikat yang berwujud manusia tadi pun menghampiri hamba tersebut dan bertanya, "Aina turid?" "Wahai fulan, mau kemana antum? Anda mau kemana?" Maka hamba tadi pun menjawab, "Saya ingin pergi kampung itu." Pergi ke kampung itu. Ditanya kembali oleh malaikat tadi, "Wahallaka min ni'matin tarubbuha?" Anda ke kampung sebelah itu, apakah ada kesenangan atau keuntungan yang hendak Anda cari? Maka hamba tersebut menjawab, "Lah, tidak ada keuntungan, tidak ada kepentingan lain kecuali saya ingin bertemu saudaraku di kampung tersebut yang saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk berkunjung, mengunjungi saudaranya yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat tadi pun mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaikum." Saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mengkhabarkan dari Allah Subhanahu wa taala untukmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuka bihubbika iyyahu fi. Mengkhabarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mencintaimu disebabkan rasa cintamu kepada saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di sini saya berharap, bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kunjungan kita di sini mendapatkan buah hasilnya. Di antaranya adalah harapan agar Allah Subhanahu wa taala pun mencintai kami disebabkan rasa cinta kami kepada seluruh ikhwah di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kehidupan dunia ini, masing-masing kita pasti akan mengharapkan untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Dalam segala hal yang dimiliki, baik itu dari usianya, umurnya, kehidupannya, atau mungkin dari hartanya, keluarganya, masing-masing kita akan mengharapkan dan menginginkan agar semuanya itu selalu dilimpahi kebaikan yang banyak. Atau dengan makna yang lain, bahwasannya masing-masing kita dalam kehidupan dunia ini pasti akan terus berharap agar kemudian kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita, kita mengharapkan agar diberkahi oleh Allah. Keluarga kita, agar diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita miliki, yang selama ini kita pelajari, juga berharap agar selalu diberkahi oleh Allah, dan seterusnya. Karena kita memahami dan mengerti bahwasannya tatkala suatu hal itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut akan menjadi baik dan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan makna berkah itu sendiri. Di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tatkala beliau menyebutkan definisi makna dari berkah itu sendiri, maka beliau menyebutkan berkah adalah kebaikan yang banyak yang terus menetap dan bertambah. Masing-masing kita pasti mengharapkan demikian. Menginginkan agar usia kita itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesehariannya, waktu-waktunya, usianya dihabiskan untuk kebaikan-kebaikan dan terus akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, apakah bagi dia secara pribadi ataupun secara umum dalam lingkup keluarganya, daerahnya, atau mungkin bahkan negaranya. Maka ini adalah harapan kita, masing-masing kita seperti itu. Dari sisi keluarga juga kita mengharapkan agar keluarga kita selalu diberkahi oleh Allah, sehingga istri kita itu menjadi istri yang baik, salihah, yang betul-betul menjadi sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini, sehingga dari situ pun mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain, keluar keturunan-keturunan yang salihun, keluar keturunan-keturunan yang salihat. Itu merupakan harapan kita, yang merupakan diantara berkah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada keluarga kita. Harta yang kita miliki juga demikian. Kita mengharapkan agar harta kita itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan dari harta tersebut akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Harta tersebut terus menetap, atau mungkin bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan dan tambahkan. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan harapan kita dalam kehidupan dunia ini agar apa yang kita miliki semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita untuk meraih dan mendapatkan berkah tersebut, sehingga bukan hanya sekedar suatu harapan dan angan-angan tanpa ada upaya atau usaha kita untuk menempuh dan menjalani jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada berkah tersebut. Nah, maka manusia terbagi-bagi. Di antara manusia ada yang menempuh, mengejar suatu kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, atau dengan bahasa mereka mencari berkah di muka bumi ini, namun dengan jalan-jalan yang menyelisihi syariat Islam. Mencari berkah dengan cara melakukan ritual-ritual syirkiyah. Nah, ya kan? Membuat sesajen diberikan kepada penghuni hutan dengan harapan apa? Menjaga kebaikan kampung kita. membuat sesajen lalu kemudian diletakkan di bawah pohon yang dikeramatkan dengan harapan untuk memberikan kesehatan, menjaga kesehatan dia dan keluarganya, dan seterusnya dari ritual-ritual, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, praktek-praktek kesyirikan. Nah, sehingga sebagian manusia ada yang keliru dan salah fatal di dalam mengejar atau mencari apa yang dia harapkan dari keberkahan dalam kehidupan dia. Nah, di sisi lain pula, sebagian kaum muslimin dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya, usaha dan upaya dia di dalam mengejar atau mencari al-barakah, keberkahan dalam kehidupan dunia, sesuai dengan bimbingan syariat, sehingga betul-betul dia itu berjalan, melangkahkan kakinya itu betul-betul dalam tujuan keberkahan itu sendiri, sesuai dengan bimbingan syariat. Nah, inilah yang semestinya kita perhatikan. Inilah yang semestinya kita amalkan. Jangan kemudian mengharapkan keberkahan di muka bumi dengan harapan hidupnya sehat, hidupnya makmur, umurnya dipanjangkan, namun dengan amalan-amalan kesyirikan. Nah, namun kita harus berjalan sesuai dengan bimbingan syariat Islam. Ketika kita mengharapkannya, maka kita pun berjalan di mana syariat Islam itu mengarahkan. Oh, sini, belok kanan. Oh, di sini, sini, oh, di sini. Nah, kita menjalani itu semua, kita tempuh jalan jalur-jalur tadi agar kemudian betul-betul kita tersampaikan kepada apa yang kita harapkan tadi dari keberkahan hidup di dunia ini. Nah, tentunya dalam hal ini kaum muslimin ikhwan fiddin hafizani wa hafizakumullah jami'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan terkait dengan masadir, sumber-sumber berkah tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga banyak menyebutkan di dalam sabda-sabdanya terkait dengan sumber-sumber berkah tersebut. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan menyebutkan beberapa di antaranya yang dapat kita sebutkan di pertemuan kita kali ini. Sumber berkah yang pertama, dan ini merupakan sumber berkah yang terbesar agar kemudian kehidupan kita secara pribadi atau dalam ruang lingkup keluarga atau secara umum wilayah daerah bahkan negara kita ini selalu dilimpahkan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber berkah yang terbesar. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna-makna yang sudah telah dijelaskan oleh para ulama. Dengan berbagai macam definisi makna yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan takwa itu adalah menjadikan sesuatu antara kita dengan siksa Allah Subhanahu wa taala sebagai tameng wiqayah, yang dengannya kita akan berlindung diri dari siksa Allah, melindungi kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apa wiqayah tameng tersebut adalah bimtithali awamiri wajtinabi nawahi, yaitu dengan cara kita mengamalkan, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Apa yang kita ketahui itu merupakan perintah Allah, dan kita juga mengerti bahwasannya itu merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari bentuk ketakwaan kita adalah dengan cara mengerjakannya. mengamalkannya. Apakah perintah tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ataukah melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti yang contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan terkait dengan jenggot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "A'ful liha." Biarkan jenggotmu itu memanjang bagi kaum laki-laki. Di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan tujuan kenapa seorang laki-laki diperintahkan untuk memanjangkan jenggotnya. Tujuannya adalah khaliful yahud, menyelisih orang-orang Yahudi. Seorang yang bertakwa dan mengetahui hal yang demikian, maka dia mengamalkan. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya dari perintah-perintah dalam syariat Islam ini. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan dengan di antaranya adalah mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah. Apa yang kita ketahui itu merupakan penyelisihan syariat. Apa yang kita ketahui itu merupakan perkara yang dilarang di dalam syariat Islam ini, maka kita tinggalkan. Tidak perlu kita mencari-cari alasan yang kemudian dengannya ingin mempertahankan, melegalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sejatinya larang. Nah, seperti contoh adalah masalah isbal. Nah, perintah mengangkat pakaian di atas mata kaki bagi kaum laki-laki. Nah, jelas ancamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Apa saja yang sampai terjulur di bawah mata kaki dari pakaian yang dikenakan, maka tempatnya tidak ada lain kecuali neraka. Nah, dan dalam hadis-hadis yang lainnya yang mungkin antum sudah pernah membaca atau mungkin di antara sudah menghafal. Nah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauhi larangan tersebut. Kita tinggalkan. Ketika Rasulullah melarang untuk memanjangkan, menjulurkan pakaian kita, baik itu dari celana, pakaian, jubah, imamah atau yang lainnya, dari pakaian yang kita pakai sampai menutupi mata kaki, ya kita tinggalkan. Nah, dan larangan-larangan yang lainnya dan penyelisihan-penyelisihan syariat yang lainnya, maka kita tinggalkan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu bagi kita untuk kemudian mencari alasan-alasan yang dapat kemudian mengerjakan larangan-larangan tersebut. Oh, itu kan yang dilarang kalau yang sombong. Nah, yang diancam neraka itu yang sombong kalau memakai pakaian sampai menutupi mata kaki, kalau enggak sombong itu enggak apa-apa. Dengan mencari memaksa-maksakan dalil, lalu kemudian menyelisih syariat, menyelisih bimbingan-bimbingan penjelasan-penjelasan para ulama. Nah, ini bukan dari ketakwaan. Adapun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara lain tadi adalah mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kembali dalam permasalahan tadi, ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara sumber berkah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim dia menjalani kehidupan dunia ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sudah kita sebutkan tadi, maka dia akan mendapatkan berkah dalam kehidupannya, bahkan keberkahan tersebut terus akan berjalan pada dirinya sampai kemudian dia meninggal dunia. Bahkan di alam kuburnya pun dia akan mendapatkan dampak, yakni mendapatkan manfaat dari ketakwaan yang dia jaga selama hidupnya sebagai bentuk berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ketakwaan yang dia miliki. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama wal ardh." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya suatu penduduk daerah wilayah amanu wattaqau, dia beriman dan dia bertakwa. Kalau seandainya seorang PNI suatu penduduk daerah, suatu penduduk negara, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Allah menjadikan dua perkara ini menjadi syarat yang akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya, balasannya tatkala suatu penduduk tersebut merealisasikan dua perkara ini, iman dan takwa. Kalau seandainya suatu penduduk daerah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan akan membalas, memberikan imbalan, ganjaran terhadap iman dan takwanya. Apa itu? La fatahna 'alaihim barakat. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuk mereka barakat. Kalau dalam bahasa Arab, barakat itu kan bentuknya jamak, ya. Mufradnya barakah, dijamak dengan jamak muannats salim dengan bentuk barakat, yang artinya apa? Allah tidak akan memberikan, membalas ganjaran dengan dari iman dan takwanya itu bukan hanya dengan satu berkah, namun berkah-berkah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak. Dari mana? Dari Allah akan membukakan bagi mereka berkah-berkah yang banyak dari langit dan dari bumi. Namun yang perlu kita perhatikan tadi apa? Allah memberikan syarat. Ketika seorang memang betul-betul mengharapkan ini, kebaikan yang banyak ini, dia harus merealisasikan dua syarat tersebut, iman dan takwa. Nah, dia harus merealisasikan. Kapan mereka meninggalkan, sehingga ketika dia meninggalkan iman, akhirnya dia terjatuh dalam kekufuran. Dia meninggalkan takwa kepada Allah sehingga terjatuh dalam perbuatan durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan dengan lanjutan ayat, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun sayangnya mereka manusia itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menyiksa mereka, menghukum mereka dengan Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini menyebutkan dua gambaran yang saling berlawanan terkait dengan kondisi manusia. Yang pertama adalah mereka hamba-hamba yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba yang mendapatkan siksaan dari Allah, hukuman. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita mengharapkan kampung kita, dusun kita, atau yang paling kecil adalah keluarga kita, atau yang lebih kecil lagi adalah pribadi kita, itu mendapatkan kebaikan yang banyak, tempuhlah dengan cara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan seluruh apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasulnya. Meskipun seandainya dari mengerjakan perintah tersebut menurut hitungan pandangan manusia itu mungkin mendatangkan sesuatu yang kita anggap merugikan, atau mungkin dalam meninggalkan larangan. Menurut pandangan kita sebagai manusia, dalam meninggalkan larangan, kita tinggalkan dalam keadaan mungkin kalau kita melakukannya itu akan memberikan keuntungan kepada kita. Seperti contoh riba. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala larang, Allah haramkan semua pihak-pihak yang terkait dengan riba, mulai dari yang bersaksinya, yang mencatatnya, semuanya diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kalau kita melakukannya menurut perhitungan kita itu akan mendatangkan keuntungan. Namun seorang yang bertakwa tidak memperdulikan itu. Apa yang dia ketahui dari perintah, maka dia kerjakan. Apa yang dia ketahui dari larangan Allah dan Rasulnya, maka dia jauhi. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau menegaskan dalam ucapannya, "Lastu tarikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bih." Aku tidak pernah meninggalkan satu pun dari suatu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan, melainkan aku pasti akan mengerjakannya. Fa inni akhsha in taraktu syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih, thumma lam a'malu bih an aziq. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Karena aku khawatir, takut ketika aku meninggalkan satu saja perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan, yang Rasulullah perintahkan, kemudian aku tidak mengamalkannya, kemudian aku tidak mengerjakannya, aku akhirnya menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk nasihat kepada kita tentang ketakwaan tersebut, apa yang kita ketahui kita tinggalkan, dan apa yang kita ketahui dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berupaya untuk menjauhi larangan tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi menyebutkan akan memberikan jaminan kepada hamba-hamba dengan berkah-berkah yang banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala akan limpahkan kepada mereka, dengan syarat mereka beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk-bentuk ketakwaan yang kita ketahui, maka kita berupaya untuk menjaganya dan merealisasikan. Tidak lain dan tidak bukan semua itu karena kita mengharapkan kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dalam Al-Qur'an Karim. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya. Kemudian yang kedua dari sumber berkah, sebelumnya sampai jam berapa? Ini sudah pagi. Baik, kita tambah satu lagi kan ya. Nah, sumber berkah yang berikutnya, yang sebenarnya ini juga masuk dalam keumuman ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memperbanyak qira'atul Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu sendiri sudah kita memahami, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai petunjuk dan cahaya. Ibarat kalau mungkin di malam hari kita berjalan tanpa ada pencerahan cahaya, nah, kita tidak tahu kemana arah kita, langkah-langkah kita tidak mengetahui ketika kita meletakkan kaki kita dalam melangkah itu, apakah kita meletakkan kaki kita apakah kita itu di tempat yang aman atau tidak. Sehingga kita berjalan di suasana yang sangat gelap gulita, itu perjalanan kita langkah demi langkah itu apa? Akan yakni memungkinkan akan terjatuh dalam sesuatu yang merugikan kita. Jangan sampai di situ ada duri. Kita tidak tahu karena gelap. Jangan sampai ternyata kita melangkah, ternyata di depan kita itu jurang yang dalam. Ya kita tidak tahu karena apa? Kondisi yang sangat gelap. Nah, cobalah antum nanti suatu saat mungkin di antara kita ada yang mempraktekkan di tengah malam di gunung-gunung. Antum jalan kaki. Tidak tahu, jangan sampai pas di melangkah, wah di situ ada ular yang berbisa. Nah, itu kondisi manusia seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula hikmah, yaitu sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai hudan wa nur, sebagai petunjuk dan cahaya, agar kemudian ketika di malam yang gelap gulita seperti apapun kondisinya, tatkala ada Al-Qur'anul Karim sebagai cahaya, kita akan berjalan mengetahui mana jalan yang selamat, mana jalan-jalan yang mencelakakan. Ini Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi kita. Ternyata di sisi lain juga Al-Qur'an itu sebagai sumber berkah untuk kita semua. Nah, sebagai sumber berkah. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan sekian banyak dari keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim, yang itu semuanya merupakan sebagai bukti tanda kalau ternyata dalam membaca Al-Qur'an itu akan mendatangkan sekian banyak keutamaan-keutamaan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, berinfak dengan apa yang Allah rizkikan kepada mereka secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak ada ruginya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala-pahala mereka dan menambah bagi mereka pahala-pahala tersebut dari keutamaan-keutamaan. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas bagi hamba-hambanya yang membaca Al-Qur'anul Karim, Allah akan sempurnakan pahala-pahala mereka. Bahkan Allah akan menambah dari pahala tersebut dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Sehingga keutamaan dari bacaan Al-Qur'anul Karim yang kita kerjakan bisa kita mendapatkannya, meraihnya dalam kehidupan dunia, dan nanti pula saat kita meninggal dunia, saat kita berada di kehidupan akhirah pun kita akan mendapatkan manfaat kebaikan yang banyak yang kita hasilkan dari membaca Al-Qur'anul Karim saat kita hidup di dunia. Sehingga Al-Qur'anul Karim itu bukan hanya sekedar hiasan-hiasan dinding ya. Bukan pula Al-Qur'anul Karim itu hanya sekedar lembaran-lembaran mushafnya itu hanya menjadi lembaran hiasan-hiasan dalam lemari rumah kita. Namun kita memiliki mushaf-mushaf tersebut itu karena memang untuk kita membacanya demi mendapatkan berkah kebaikan yang banyak. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsir, salah satu tafsir beliau, ketika beliau menjelaskan terkait dengan ayat yang kita baca tadi, alladzina yatluna kitaballah, beliau mengatakan ay yastamirruna ala tilawatihi wa yudawinuna, ay yastamirruna ala tilawatihi wa yudawimuna yaitu orang-orang yang terus konsisten membaca Al-Qur'anul Karim dan dia mudawamah, yakni terus-menerus meskipun itu sedikit. Sehari mungkin dia hanya membaca satu halaman atau mungkin setengah halaman, namun dia konsisten di dalam membaca tersebut. Maka inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari kuantitas atau jumlah dalam ibadah yang kita kerjakan. Namun bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat mudawamahnya, istimrarnya dia, istiqamahnya dia dalam ibadah tersebut. Ahabbul amali ilallahi ma dawama alaihi sahibuhu wa in qall, kata Rasul. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana pelakunya itu bisa istimrar, konsisten, istiqamah dalam beribadah meskipun itu sedikit. Karena Imam Syaukani rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan terkait dengan ayat dalam surah Fatir tadi, ayat yang 29 dan 30, alladzina yatluna kitaballah ay yastamirruna ala tilawatihi wa yudawimuna, orang-orang yang konsisten. Di antara bukti yang bahwasannya membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak sebagai bentuk berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang mungkin sudah kita hafal dan sering kita mendengar. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu ajrun walau falahu hasanah. Wal hasanatu bi 'ishri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka satu hurufnya dia akan mendapatkan satu pahala, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan." Rasulullah melanjut, "Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau dia membaca surah Al-Baqarah diawali dengan alif lam mim, dia sudah membaca 3 huruf. Satu hurufnya satu pahala dikali 10 menjadi 10 pahala, kali 3 30 pahala. Hanya membaca alif lam mim mendapatkan 30 pahala. Lalu bagaimana kalau dia membacanya surah Al-Fatihah? Bagaimana kalau dia membaca itu surah Al-Baqarah? Berapa huruf?" Ada yang pernah menghitung Al-Baqarah itu berapa huruf? Banyak huruf, kali 3 kali 10. Maka selama dia ikhlas dalam membaca, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Belum lagi ditambah ma'asyarul muslimin ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi satu huruf 10 pahala, di sisi lain kita mengetahui bahwasannya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Satu kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Satu kebaikan akan menghapuskan kesalahan yang kita kerjakan, sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan salahmu, ikutilah perbuatan dosamu dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan yang engkau kerjakan. Perbuatan baik tersebut akan menghapus kesalahan yang engkau kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyiat." Kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghanguskan kesalahan-kesalahan. Di sisi ini kita membaca Al-Quran satu huruf 10 pahala, sehingga kalau 10 huruf 100 pahala, kalau 1000 huruf tinggal kalikan, kalau 1535 huruf ya tinggal kalikan. Maka seberapa banyak pula kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dari kemaksiatan dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi faedah bagi kita dalam hal ini, meskipun dalam mengamalkan, mengerjakan suatu kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, meskipun kita tidak meniatkan, meskipun kita tidak meniatkan kebaikan tersebut untuk menghapuskan kesalahan kita, dalam artian kita berbuat baik, otomatis kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak meniatkan saya berbuat baik ini agar Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan saya, meskipun tidak berniat demikian. Meskipun tidak berniat demikian. Ketika kita melakukan kebaikan secara otomatis langsung kesalahan yang kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang sholat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sholat subuh, sahabat ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan tentang kesalahan dia yang telah dia lakukan. Dia menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melakukan kesalahan dengan seorang wanita. Seluruh perbuatan jelek, perbuatan keji dengan wanita tersebut sudah saya lakukan, terkecuali inti dari perzinahan. Nah, apakah menyentuh atau mungkin mencium dan lain-lainnya dengan wanita yang haramnya, dia lakukan semuanya terkecuali satu yang dia lakukan, inti dari perzinahan tersebut. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tadi kepada orang tadi, bertanya, "Ashalaita ma'ana subuh?" Apakah kamu tadi salat subuh bersama kami? Laki-laki tadi menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Laki-laki tadi menjawab, "Na'am ya Rasulullah, kami selesai salat subuh bersama Anda." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melanjutkan dengan membaca firman Allah, "Innal hasanat yudhibna sayyiat." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dalam keadaan sahabat tadi ini tidak meniatkan salat subuh tadi untuk menghapus kesalahannya. Tidak ada disebutkan di sini. Tidak ada niat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya, mengisyaratkan bahwasannya salat subuh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat tadi apakah dia ikut salat subuh bersama Rasulullah atau tidak, dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghapus dosa yang dia telah lakukan dengan wanita yang dia ceritakan. Nah, di sini pun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan bahwasannya perbuatan baik meskipun kita tidak meniatkan untuk menghapus kesalahan kita, secara otomatis akan menghapuskan kesalahan kita. Nah, Al-Qur'an pahalanya yang sangat banyak kita baca, masyaallah. Harapan kita kesalahan-kesalahan yang juga banyak kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi catatan di sini, yang penting pula bagi kita untuk ketahui, yang dihapus dari kesalahan-kesalahan dengan amalan-amalan baik kita itu adalah dari dosa-dosa kecil. Dari dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan laknat, ancam dengan ancaman-ancaman yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kepada dosa-dosa besar tersebut dalam bertaubat yang benar, yaitu dengan penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan syarat-syarat taubat, yaitu at-tark, al-azm, an-nadm. Dia meninggalkan perbuatan tersebut, dia bertekad untuk tidak mengulanginya, dan dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Adapun kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, maka kesalahan-kesalahan yang dimaksud di sini adalah dari jenis dosa-dosa kecil. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan menempuh jalan-jalan yang akan menghantarkan kita kepada berkah Allah Subhanahu wa taala.